Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabil mujtaba. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, acara penjejuk hati, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji secara lebih mendalam ayat ke-28 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-28 ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana serangan, cercaan, hinaan, ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh masyarakat, tetangga-tetangga Maryam atau penduduk kampung Maryam kepada diri Maryam dan juga anaknya, ya. Di dalam ayat 28 ini mereka mencaci, mencerca dengan membawa-bawa nama keturunan. Kalau di ayat 27 mereka hanya mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, engkau sudah melakukan tindakan yang fariya, sesuatu yang fariya, sesuatu yang sangat diingkari, sesuatu yang sangat diterima. Karena di dalam bahasa Arab kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi, fariya itu adalah pekerjaan yang menyimpang dari kebiasaan setempat, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang masyarakat di situ atau penduduk kampung itu, ya. Makanya asal katanya itu, kata faraya firu adalah sesuatu melarikan diri, ya. Fariya itu adalah sesuatu yang lari dari kebiasaan masyarakat setempat. Tidak cukup mereka menghina atau mengolok-olok tentang pribadi dan profil seorang Maryam, ya, engkau sudah melakukan tindakan yang tidak baik, mereka membawa nama keturunan dan keluarga untuk kembali memojokkan seorang Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, ya, engkau adalah saudara Harun. Harun itu adalah saudaramu yang ibadahnya baik, yang profil dirinya adalah orang baik. Kenapa kamu bisa seperti ini, wahai Maryam? Ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Harun di sini bukanlah Nabi Harun, ya, Nabi Harun yang kita kenal. Akan tetapi adalah saudara dari seorang Maryam, walaupun bukan saudara sekandung, tetapi ada hubungan tali kerabat, dan memang ternyata seorang Harun ini adalah juga seorang hamba Allah yang saleh, ya. Tidak cukup dengan membawa-bawa nama saudaranya, maka na abu kirim imra asauin, ayahmu juga bukan merupakan orang yang jelek, sauin, yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Ayahmu tuh bagus, kenapa anaknya seperti ini? Wa makanat ummuki baghiya, ibumu adalah orang yang bagus, wahai Maryam, ya, yang tidak pernah melakukan perselingkuhan, tidak pernah melakukan pelacuran, tapi kenapa anaknya seperti ini? Ya, ini adalah cemoohan yang disampaikan oleh kaumnya kepada seorang Maryam dengan tujuan untuk memojokkan diri seorang Maryam. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa mereka begitu sangat keras bersikap terhadap seorang Maryam di sini? Jawabannya adalah karena memang pada saat itu, ya, masyarakat tidak mengenal yang namanya terjadinya pelacuran, kalaupun ada itu hanya untuk orang-orang yang sudah tidak baik. Ya, kemudian yang menjadi permasalahan utamanya adalah karena seorang Maryam ini bukanlah yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang tidak baik, akan tetapi sejak dari kecil adalah orang yang selalu berada di mihrab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal sebagai wanita yang suci, yang diperebutkan sebagaimana di dalam penjelasan yang terdahulu sudah disampaikan oleh narasumber kita, ketika dia masih kecil diperebutkan hak asuhnya ini akan diberikan kepada siapa, ya, walaupun pada akhirnya hak asuhnya itu diberikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi inilah penyebab utama kenapa akhirnya Maryam ini diserang habis-habisan. Mungkin kalau dia seorang pelacur, dia tidak akan terlalu diperdulikan oleh orang lain. Tetapi karena dia adalah seorang wanita yang baik, makanya perbuatan yang dilakukannya itu sangat ya, sangat jelas tampak di mata orang, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan dan bahan cemoohan orang, karena di samping ada yang memang memanfaatkan situasi ini untuk menjelek-jelekkan seseorang, ya, ada juga yang memang karena betul-betul tidak terima, karena bagaimana bisa seorang wanita yang saleh kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dalam pandangannya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang wanita saleh tersebut. Untuk lebih menjelaskan ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, kami persilakan Ustaz Jainal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 28 ini ada 3 sosok. Yang pertama pamannya, saudara perempuan dari Harun, yang kedua ayahnya, yang ketiga ibunya. Ini adalah orang-orang terdekat dari kita. Kalau misalnya kita disakiti, 3 orang ini pasti juga uring-uringan. Walaupun sejahat apa anak itu, tetap saja ibu dan ayah itu membela anaknya mati-matian. Maka seorang anak ketika ingin berbuat kejahatan atau dosa atau maksiat, pikirkanlah saudaranya, pikirkanlah ayahnya, pikirkanlah ibunya. Karena apa? Karena dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan itu mencederai saudara kita, mencederai ibu bapak kita, yang memang mereka sudah begitu susah untuk membesarkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik dari ayat 28 ini, kalau kita dituduh, apa yang kita lakukan? Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, diam. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Balas dengan yang terbaik. Maka kita menemukan Maryam akhirnya diselesaikan oleh anaknya. Dan jauh lebih dari itu, karena memang kita orang baik, kita tidak harus menjadi orang jahat karena tuduhan orang lain. Tetaplah dalam kebaikan, karena apa yang mereka tuduhkan sebenarnya bukan itu yang telah kita lakukan. Maka klarifikasi yang terbaik itu adalah berbuat yang terbaik, balas dengan yang terbaik. Kita umat Islam membalas air tuba dengan air susu. Yang ketiga, kalau kita melihat satu peristiwa yang secara zahir mungkin maksiat, jangan cepat-cepat menuduh. Jangan cepat-cepat berpikir negatif. Islam selalu mengajak kita untuk berpikir positif. Hanya orang munafiklah yang di dalam surah Al-Baqarah yang melihat hujan dari kacamata petir, badai, banjir. Tetapi bagi orang yang beriman, hujan adalah air yang merupakan sumber kehidupan. Hujan adalah kebahagiaan, penuh rahmat, kasih sayang Tuhan bagi alam seru semesta alam. Maka ketika ada satu peristiwa, cobalah untuk berpikir positif dan jangan cepat-cepat menuduh orang lain. Inilah 3 pelajaran penting. Ketika berbuat jahat, pikirkan nama baik keluarga besar, terutama ayah dan ibu. Kemudian jika dituduh, lakukanlah yang terbaik sebagai wujud klarifikasi real. Dan ketiga, jangan cepat-cepat menuduh walaupun secara lahir mungkin hal itu benar, karena Islam mengajarkan untuk berpikir positif. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi masukan-masukan yang diberikan oleh narasumber kita. Pada intinya adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa di dalam kehidupan ini salah satu cara kita, tips untuk menghindari melakukan perbuatan yang tidak baik adalah dengan berpikir bahwa pada saat kita melakukan tindakan kejahatan, maksiat, perbuatan dosa atau pelanggaran hukum, maka itu tidak hanya akan mencoreng nama baik kita, akan tetapi juga mencoreng nama baik orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita akan malu, ibu kita akan malu, ayah kita malu, saudara-saudara kita akan malu, seluruh keluarga akan malu pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Anak siapa itu? Anak si Anu. Saudara siapa itu? Saudara si Anu. Jadi cobalah pikirkan, ketika akan melakukan tindakan yang tidak baik, maka otomatis orang-orang yang terdekat dengan kita akan tercoreng nama baik mereka. Sebaliknya, pada saat kita melakukan tindakan kebenaran, maka yang kita bawa, ya, yang kita harumkan juga adalah nama keluarga kita dan bahkan juga nama penduduk kampung kita itu. Ya, anak siapa itu yang berhasil? Itu anak si Anu. Oh, anak si Anu, ya. Yang saudaranya si Anu, ya, dia tinggal di mana, penduduk kampung. Akhirnya semua jadi tahu tentang kampung itu gara-gara si kawan ini tadi melakukan tindakan kebaikan, ya. Seorang artis itu karena dia terkenal, terlepas apakah positif atau negatif, semua orang akan tahu dia anak siapa, tinggalnya di mana, RW berapa, semua jadi akan tahu, ya. Walaupun yang tahu itu adalah orang yang tinggal sangat berjauhan dengan si si artis ini tadi. Orang di Kalimantan akan tahu si artis yang tinggal di RW misalnya di Bandung, RW-nya dia tahu dan sanak keluarganya dia tahu. Jadi itu salah satu kelebihan, nilai positif dan negatif pada saat seseorang melakukan tindakan kebaikan atau ketika seseorang melakukan hal-hal yang terlarang. Oleh karena itu, maka mari coba kita jaga nama baik kita. Mari kita coba jaga nama baik keluarga kita. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang, itu berarti kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari nama keluarga, terlepas dari nama baik kita, pada saat kita berada dalam kebenaran, berarti kita sudah menyongsong kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.